السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بجفاء يمليكن الله عز وجل مليكن mereka yang menyebut nama, melaungkan nama bagi menggetarkan jiwa manusia. Kalau orang yang mendengar laungan Allah atau kalimah Allah itu pun dinyatakan oleh Allah, bergetar jiwa mereka. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما أداة حصر kalau dalam jamak basarah maknanya tak boleh tidak, dia mesti ada. Itu Allah sebut إنما المؤمن, sungguhnya yang betul-betul, kalau dia betul beriman, tak boleh tidak. Idza dzikrullah, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, akan gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan mereka dan mereka senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah. Itu orang yang dengar. Apatah lagi mereka yang tugasnya melaungkan kalimah Allah, mengajak manusia untuk mengingati Allah. Maka lebih-lebih lagi darjat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ajilan ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk dapat kita menjawab panggilan para muazzin. Dan saja kita jawab dengan sadaqa wa bararta. Apabila kita diingatkan as-salatu khairun minan naum, tapi kita dah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari dan ketika kita masih mampu sujud, meletakkan dahi, kerana datang masanya di mana saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua akan diletakkan di hadapan imam. Yang ketika itu kita tidak lagi mampu untuk sujud kepada Allah. Bahkan kita mengharapkan sebanyak-banyaknya doa dan sebanyak-banyaknya orang yang datang untuk mendirikan solat jenazah buat kita. Khususnya tuan-tuan, mengisi adik-adik jawatan kuasa masjid Mujahidin, muslimin, muslimat, ayahanda dan bonda, tetangga dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berjumpa pada bulan baru, bulan Rajab tahun 1425 Hijri. Bila disebut Rajab, maka tentu yang mengikuti selepasnya adalah Syaban dan kemudian Ramadan Al-Mubarak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati ibadah kita di bulan yang mulia seterusnya Syaban, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sekali lagi kita berada di bulan turunnya Al-Quran, dan di bulan itu insya-Allah kita sekali lagi dikurniakan darjah pangkat kebesaran, iaitu Lailatul Qadar. Jadi insyaAllah sementara menanti menghitung hari kedatangan Ramadan dan Lailatul Qadar, kita teruskan perbincangan berkenaan dengan mukjizat Al-Quran dalam memberitahu kepada kita perkhabaran-perkhabaran. Dan begitu juga bila kita iringi ayat-ayat Al-Quran itu tadi dengan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Muhammad itu datang untuk memberitahu, menjelaskan lagi apa yang sudah pun dibacakan untuk kita daripada ayat-ayat Al-Quran yang tidak sepatutnya ada lagi manusia yang mempertikaikan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya insyaAllah kita sambung bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua kita sebut tempohari pecahkan pada dua bahagian perbincangan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dia telah sebutkan siapakah Ya'juj dan Ma'juj dan asal-usul perkataan Ya'juj dan Ma'juj tadi sebagaimana yang telah pun diuraikan oleh para ulama, para ilmuwan, dan telah sebutkan hadis yang agak panjang di mana hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermusafirah. Artinya tepatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan utlubul ilma, talabul ilmi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu menjadi kewajiban ke atas setiap individu muslim. Artinya Nabi tidak menetapkan bahawa menuntut ilmu itu mesti di dalam kelas atau mesti di dalam bilik kuliah, tapi Nabi menyampaikan ilmu yang sangat berguna berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj ketika bermusafir, ketika menaiki menaiki unta. Dan Nabi menyampaikan itu sebagaimana kita baca dalam hadis 40 apabila Nabi membawa Abdullah bin Abbas di belakang mengendarai kenderaan unta, dan Nabi di situ menyampaikan pesanan kepada Abdullah bin Abbas, dan ilmu itulah yang kemudiannya kita warisi sehingga hari ini, termasuk apa yang kempal dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam salah satu daripada hadis 40. Artinya rebutlah grab the opportunity di mana juga kita berada untuk kita membincangkan ilmu yang merupakan tuntutan untuk kita. Jadi dalam hadis yang agak panjang tadi Nabi menerangkan betapa ramai jumlah manusia yang akan diumbankan ke dalam neraka. Yang kemudian Nabi menerangkan lagi daripada kalangan yang ramai adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini salah satu daripada pembuktian bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu bukan makhluk asing. Dia bukan UFO, tapi dia manusia. Kalangan manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bezanya mereka ini makhluk rosak. Kerana orang-orang seperti Benjamin Netanyahu dan orang-orang yang seangkatan dengan sebutlah nama Ehud Barak atau Ariel Sharon atau sesiapa juga, walaupun mereka ini we can prove mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj, akan tetapi sikap mereka, perangai mereka sehingga orang menyatakan jahat kumpulan Zionis ini tadi, kumpulan Illuminati, Freemason yang menguasai dunia, yang saya tak katalah, saya tak berani nak kata 100% daripada pemimpin-pemimpin dunia. Mereka tunduk kepada Freemason dan Illuminati, tapi perancangan protokol, protokol of Zion itu tadi, seolah-olahnya menunjukkan mereka ini memang makhluk rosak. But again and again, kita hendaklah menyatakan bahawa Benjamin Netanyahu dan yang seangkatan dengannya bukanlah Ya'juj dan Ma'juj. Nama Ya'juj dan Ma'juj dipenting oleh standar Zulkarnain yang kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan untuk kita. Baik, bincangan seterusnya بتعمل صفة خلق صفة خلقه صفة physical setelah sebutkan sedikit sebanyak hadisnya semua saya sebutkan di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Tabarani yang kemudiannya menghukumkan bahawa perawi-perawi penyampai-penyampai dalam hadis berkenaan dengan physical Ya'juj dan Ma'juj ini tadi adalah merupakan disebut ini warijalu marijalu sahih, maknanya penyampai-penyampai yang merupakan para perawi yang diperakui kesahihannya. Maknanya bila disebut di sini tidak boleh dipercikai. Baik. Hadis ini daripada Khalid ibn Abdullah ibn Harman an khalatihi, iaitu daripada ibu saudara. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan dalam khutbahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innakum taquluna la 'ad fa innakum lan tazalu tuqatiluna hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi secara jelas Nabi menyebutkan perkataan Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya kalian semua menyatakan sekarang tidak aman. Mungkin. Most probably waktu itu sudah pembukaan kota Mekah. Yahudi sudah tunduk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Seolah-olahnya para sahabat merasakan okey. They were in a comfort zone. Tapi Nabi kata, wa innakum lan tazalu tuqatilu. Jihad para mujahidin ini senantiasa berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jihad tidak boleh dikesampingkan. There's no such thing like, oh okay, we stop. Atau kalau tidak, nanti orang labelkan kita menjadi militan. Benar atau tidak, label militan itu tadi adalah bergantung kepada persepsi. Kerana again and again, jihad yang disebutkan, kalimah jihad dalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disalah tafsirkan hanya untuk kepentingan pribadi mana-mana pihak. Jadi Nabi sebut di sini perjuangan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala berkelangsung sehinggalah datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Macam mana keadaan Ya'juj dan Ma'juj ini fizikalnya kata Nabi? Uradul wujud. Mereka ni mukanya bulat, lebar muka mereka. Sugarul uyun, dan mata mereka itu kecil, sepet. Sahbus syuruf, iaitu warna rambut mereka itu hitam. Semua diselangi dengan kemerah-merahan. Wa min kulli hadabin yansiru, iaitu daripada setiap tempat yang tinggi mereka itu datang berduyun-duyun. Kerana wujuhahum al-majan matrak. Kerana wajah orang Arab waktu itu macam kita lah. Kita tengok. Kalau kita tengok serupa. Macam kita tengok. Nak kata macam mana. Rupa orang Afrika. Macam sama. Somalian. Ini Ethiopian. Yang ini Nigerian. Yang ini kita tak boleh beza. Tapi sama-sama mereka. They know. Oh yang ini. Ini Nigeria ni. Yang ini sama-sama mereka. Begitu juga kalau kita biasa duduk di kalangan bangsa Arab. Dia tengok wajah tu dia boleh suka. Ini yang yang ini Syria. Ini cakap betul. Oh yang ini, yang ini, ini daripada ni, daripada Palestin. Oh yang ini, ini Iraq. Itu belum lagi dia dia cakap lagi. Kalau dah cakap tu tahu ini, ini Egyptian. Slang dia lain. Jadi Nabi sebut berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, Nabi kata pattern mereka, wajah mereka seperti gambar ni lah. Ini gambar perisai. Perisai yang bulat dan cembung. Kemudian datang penafsiran, oh kalau gitu orang Cina ni, Cina ni lah. Cina ni lah. Apa? Nak sebut Ya'juj dan Ma'juj. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesian orang Cina. Kita ada saudara-saudari muslimin muslimah, ya, dulu ada, ya, dulu ada problem di Urumqi. Kita ada 30 juta umat Islam di China, melebihi jumlah umat Islam yang ada di negara kita. So di simply say, oh China ni, marah orang China, kan? Jadi Nabi SAW menjelaskan ini, dengan tujuan agar jelas apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, bukan untuk menghukum mana-mana bangsa dan kemudian melajarkan mereka sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Baik, soalan yang kedua kita lihat di sini, bagaimana mereka meruntuhkan benteng yang dibina oleh Zulkarnain dah ribuan tahun. Baik, taqaddama anna Ya'juj wa Ma'juj fadilatan kana lahum anwa'un min al-hasyar, telah disebutkan dalam mukaddimah dulu bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini dua kabilah yang memang melakukan perosakan, manusia perosak di atas muka bumi. Hatta bana Zulkarnain sad, sehinggalah Zulkarnain membina benteng. Selepas benteng dibina, adakah mereka mati? Mereka tidak mati. Mereka semakin ramai nasab keturunan mereka, jumlah mereka. Cuma mereka dengan benteng itu jadi tak dapat mereka keluar dan berkumpul di satu tempat. So kalau begitu, mana tempat itu? Mana satelit Inmarsat? Tak dapat ke detect ini tadi? Jadi kita lihat macam mana mereka meruntuhkan ini? Guna C4 ke? Atau guna apa yang sampai runtuh ini tadi, akhirnya benteng yang dibina oleh Zulkarnain? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni takut lupa nanti, disebutkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, yang kemudiannya Imam Al-Hakim menyebutkan sahihun ala syarti syaikhain wa wafaqahu Adh-Dhahabi. Imam Adh-Dhahabi bersetuju bahawa hadis ini sahih dengan persyaratan daripada dua orang syekh, iaitu Al-Bukhari dan Muslim. Baik, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan sad, berkenaan dengan benteng yang dibina oleh Zulkarnain. Thumma yahfarunahu kulla yawm, dan kata Nabi, dan sentiasa mereka itu mengorek setiap hari, sehinggalah idza kadu yuqriqunahu, sehinggalah mereka seolah-olah ini hampir sampai untuk dapat mengorek. Mereka tak ada teknologi ke? Tak ada ke alat yang boleh meruntuhkan, mengorek? Jadi kata Nabi, sehingga sampai mereka hampir nak dapat menebuk lubang. Qala alladhi alaihim, ada yang ada yang mengarahkan di kalangan mereka, irji'u fasatukhriqunahu ghadan, jom kita balik, kata orang yang mengarahkan ini tadi. Esok kita akan korek, dan esok kita akan dapat tebuk lubang dan kemudian keluar untuk dan benteng. Fa yu'iduhu Allahu ka ashaddi ma kan, maka bila mereka balik itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah-tanah yang mereka korek itu tadi, dia balik semula seperti keadaan asal dia. Patutnya bila ada projek tanah dah ditolak tu semua, adalah kesan dia macam orang tebang balak, kata pembalasan haram contoh ni. Bila ada pembalasan haram, itulah ada nampak kesan dia. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah menunjukkan tanda kekuasaan. Sebab itu bila kita melihat tanda kekuasaan Allah, apa yang kita sebutkan Masya Allah, dan kita beristighfar atas keterlanjuran kita, mungkin kita lalai alfa daripada observe, daripada melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kembalikan semula. Seperti keadaan asal dia. كأشد فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس. Begitulah setiap hari yang mereka buat. Mereka tak ada kerja lain, tak ada projek ke. Ya. Ha, yang lainnya nak buat. Tapi Nabi gambarkan itu. Kerana mereka ni manusia perosak, makhluk perosak. Kerja dia macam mana dia fikir nak untung. Sampailah ke kita yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam biasa mereka korek. Cuma pada hari itu, on that day, orang yang membuat arahan ni tadi, dia kata begini, "Ij'u fatatukhriqunahu ghadan insya-Allah." Dia sebut perkataan insya-Allah. Kalau kita lihat kisah Nabi Sulaiman yang masyhur itu tadi, Nabi Sulaiman diriwayatkan dalam hadis tadi. Dalam Sahih Al-Bukhari ada sebut Nabi Sulaiman dia tawaf pada 99 orang wanita dan dia berazam untuk lahir daripada 99 orang wanita ini tadi semuanya mujahidin. Tapi diriwayatkan itu bagaimana Nabi menyebut, Nabi Sulaiman tidak menyebut insya-Allah. Nah, baik. Jadi dalam dalam riwayat ini Nabi sebut mendeki orang yang mengarahkan itu tadi dia sebut insya-Allah. Nanti ada sedikit kurangan. Saya habiskan dulu hadisnya. Kemudian wastasna, kata Nabi. Maknanya wastasna ni dia menyebut insya-Allah. Qala fayarji'. Jadi kata Nabi mereka pun balik. Fayajidunahu kahai'atihi hina tarakuhu. Di saat esoknya bila mereka datang, ada kesan yang diporek tadi. Maknanya tak ada. Mereka pun pelik. Selalunya porek penat-penat. Jadi balik macam tu. Kekal balik macam keadaan sebelum mereka porek. Tapi ini kesan ada. Tak berubah bagaimana yang mereka tinggalkan kemarin. Fayukrifunahu fayakurujuna ala nas. On that day, bila mereka datang semula itu, mereka berjaya mengorek lubang. Dan di situ, akhirnya mereka dapat meruntuhkan benteng Dzulqarnain. Maka keluarlah mereka pada manusia. Fayastaquna al-mi'ah. Maka mereka itu minum air sebanyak-banyak. Nanti akan disebutkan another hadis yang Nabi sebutkan hadis air mana yang kering, empangan sini ke yang kering airnya diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj atau mana. Wa yafirun naik minhum fayirmuna bisyihamihim tishama fatarji'um muhbabatan jizdima. Maksudnya mereka itu mengejar manusia yang ada di muka bumi ini dan membunuh mereka, melakukan kerosakan, buat apa saja jenis kerosakan. Dan mereka itu ada senjata, dan senjata mereka itu ialah anak panah, yang mana akhirnya kerana mereka merasakan mereka berjaya membuli manusia yang ada di atas muka bumi, maka mereka sekarang kita musnahkan orang yang di atas pula, yang di langit. Maka mereka, kata Nabi SAW, mereka memanah ke atas. Bila mereka memanah ke atas, Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan panah mereka itu bukan jatuh saja-saja, tapi jatuh dengan jatuhnya anak panah itu bijima, dengan darah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amaran kepada Ya'juj dan Ma'juj. Adakah mereka mati dengan anak panah itu tadi? Jawapannya tidak. Baik, di sini ada beberapa huraian dari segi hadis yang pertama. Yang pertama, annallaha mana'ahum an yuwassilu al-hatra laylan wa nahar walau fa'alu rubbama farraqu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegah mereka daripada berjaya mengorek dan memusnahkan tembok itu tadi. Atau kalau tidak, sudah lama mereka dapat keluar. Yang kedua, mana'ahum ay yuhasibu ruqa'a 'ala as-sadd bi sulam min awan. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegah mereka atau tidak memberikan kepandaian kepada mereka untuk mencipta tangga. Sebab bila disebut tembok boleh dipanjang dengan menggunakan alat tangga, tapi ulasan di sini disebut Allah Subhanahu wa Taala yang menghalang mereka daripada berfikir memiliki kepandaian untuk ada peralatan. Falam yulhimhum dzalika wala 'allamahum iyya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Taala tidak mengilhamkan kepada mereka dalam keadaan kita ada kecanggihan begini. Ya'juj dan Ma'juj ini tadi tidak diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk ada kepandaian buat tanggul, buat peralatan mudah untuk mengorek dan memusnahkan. Wala'allahum hamalu wa lam yaqdiru li'ulubi syaddi wa malakatihi. Mungkin juga disebutkan ini dalam ulasan, mereka berusaha untuk memanjat tapi tak mampu, dan mereka berusaha untuk menembus tapi kerana begitu tebal, begitu kukuh, maka belumlah lagi mereka berjaya. Yang ketiga, lam yakhumul qaul insyaallah hatta yaji alwaqtul mahdud wa taqarru bil qiyam. Kenapa tak dari dulu mereka sebut insyaallah? Bab hadis ni ada sebut, ada nanti at the end orang sebut insyaallah. Dengan sebut insyaallah itu Allah Subhanahu wa Taala mentakdirkan tomorrow mereka berjaya memusnahkan. Jadi dia sebut di sini Allah Subhanahu wa Taala belum memberikan yaqut, ni maknanya memberikan taufik kepada mereka, memberikan kekuatan. Kita ni yang boleh kita berzikir, berwirid, menyebut nama Allah Subhanahu wa Taala, adanya taufik, adanya kekuatan untuk berbuat taat. Apakah susahnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagi orang seperti Abu Talib, paman Nabi, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada taufik. Itu jadi maka tidak berlaku. Jadi disebutkan di sini belumlah lagi mereka itu mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk menyebut insyaallah. Habis kalau begitu mereka beriman. Baik. Jadi yang keempat disebutkan wa yahtamilu an takuna kalimata insyaallah. Ini untuk ingatan so that we clear about it. Perkataan insyaallah itu tajri ala lisan zalikal wali duna an ya'rifa ma'naha. Dan diihtimalkan, dipertimbangkan di sini, waktu itu orang yang mengarahkan tadi dia menyebut insyaallah tanpa dia beriman kepada ini. Boleh ke berlaku keadaan ini? Kalau kita pergi ke Lubnan, contohlah, dan mereka berbahasa orang Kristian, dalam lagu dia pun dia sebut insyaAllah. Saya pernah dengar lagu masa belajar dulu kan, sebut penyanyi penyanyi dia Kristian tapi dia sebut insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah dalam lagu dia, bukan lagu Mahir Jain insyaAllah, tapi dia memang Kristian. Jadi dia tanya, lah memang padri tu bila dia dalam khutbah padri di Lubnan, di Mesir, gereja Koptik, dia akan sebut innal hamdalillah sedikit saja ni macam Koptik. Dia sebut sungguhnya pujian itu milik Allah Subhanahu wa Taala. So you get confused. Jadi ulasan di sini dalam perkiraan dia sebut insyaAllah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala. Dengan itu Allah mentakdirkan untuk semua dia sebut itu dalam keadaan dia tidak beriman, dan dia menyebutkan itu. Sebagaimana saya pernah bertemu dengan seorang wanita dari Korea, dari Seoul. Dia ucapkan assalamualaikum dari saya. Dan belum saya jawab, saya tanya, are you Muslim? Did you know? Then why you say assalamualaikum? Yeah, assalamualaikum is like good morning, selamat pagi. Jadi dia dalam fahaman dia sebut assalamualaikum tu means selamat pagi, good morning. Dia begitu. Baik, kita tinggalkan hadis yang pertama ni tadi. Kita lihat hadis seterusnya, ayatnya jelas dari surah Al-Kahfi. Kemudian nak sebutkan di sini hadis seterusnya itu berkenaan dengan di mana Ya'juj dan Ma'juj. Hadis ini daripada diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nuwah ibni Sam'an radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj." Allah Subhanahu wa taala yab'atsu. Tapi yab'atsu di sini bukan yab'atsu macam mengutuskan. Yab'atsu maknanya mengutuskan, bukan mengutuskan rasul. Maknanya mengizinkan untuk Ya'juj dan Ma'juj ini keluar. Wahum min kulli hadabin yansilu. Dan mereka itu berjalan dengan begitu pantas dalam jumlah yang begitu ramai. Fayamurru awailuhum ala buhairah Tabariyah. Hadis Tati, nama dia Tabariyah. Dia sempadan Suria. Sempadan Syria dan dan Palestin lah, maksudnya tapi dikuasai conquered by Zion Israel. Jadi dia lalu di kawasan itu dan dia minum daripada tasik Tabariyah ini. Banyak serabu dan latihan dia minum kerana jumlah mereka ni begitu ramai. Kemudian sampai kering tasik itu tadi mereka minum, dan bila the next kumpulan yang kedua ni tadi lalu, mereka semua tengok leksa je sebab air dah kering. Lalu mereka menyatakan laqad kana bi hadhihi marratan ma. Ini nampaknya macam ada air, kata kumpulan kedua daripada Ya'juj dan Ma'juj ini. Baik. Summa yasirun hatta yantahu ila jabal al-qamar. Mereka ini mengejar mengejar manusia, termasuk manusia yang beriman yang diketuai oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam pada ketika itu, wa huwa jabal baitul maqdis, iaitu gunung berhampiran dengan baitul maqdis. Maka di situlah Nabi Isa dan orang yang beriman para pengikutnya terkepung. Fayaquluna laqad qatalna man fil ard, sementara mereka berjaya melakukan kerosakan di muka bumi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata, kita dah bunuh orang yang di muka bumi. Seronok mereka. Mereka rasa satu keseronokan dapat melihat mayat bergelimpangan. Satu hiburan pada mereka. Entertainment. Jadi apa kata mereka? Falnaqtul man fis sama', mari kita bunuh pula orang yang di langit. Dia gunakan apa? Dia gunakan anak panah tadi kita dah sebut. Fayarmuna binasyabihim ila sama'. Maka mereka pun melancarkan anak-anak panah mereka ke langit. Fayaruddullahu alaihim nishab, fayaruddullahu alaihim nishabah maqdubatan dima. Maknanya anak panah yang dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla balik kepada mereka itu turun dalam keadaan darah darah mengalir. Kemudian wayaqsaru nabiyullah Isa wa ashabu. Nabi Isa dan ashabnya para pengikutnya terkepung. Hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khairan min 100 dinar li ahadikum al-yawm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalah berharganya waktu itu kepala, sambil sebut kepala lembu ni, tahu ni lembu jantan. Maknanya Nabi nak kata waktu itu betapa berharganya makanan walaupun sedikit. Tonton tengok video macam mana ada dua orang kanak-kanak Syria tu, dia kutik debu-debu tanah yang bercampur dengan roti. Itu adalah dalam YouTube, boleh tengok kesengsaraan mereka. Jadi dan sebut dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa sengsaranya Nabi Isa dan para pengikutnya pada ketika itu kerana kerosakan, dan mereka pun terkepung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sampai kalau adalah kepala lembu pada mereka, itu lebih berharga daripada 100 dinar yang kalian ada sekarang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan. Fa yursilullahu alaihim an-nara. Jadi disebutkan di sini mereka itu mati bukan mati dengan anak panah atau dengan peluru pandu atau dengan bom nuklear, Tapi mereka mati dengan sejenis ulat yang dipanggil al-lagh. Saya ingat dulu Muhammad Sa'id Sahab ni, dia menteri penerangan Iraq sebelum daripada kejatuhan rejim Saddam Hussein. Dengan mengacukan pistol dan bercakap kepada pemberita waktu itu, sebelum Iraq dijatuhkan dalam masa 20 hari. Dalam masa 20 hari itu sebelum dia letak lenyap, dia selalu mengacu-ngacu dan begitu. Sanadba'ul alum, dia kata. Saya tengok dalam kamus modern, dia tak jumpa perkataan alus yang dia sebutkan. Maknanya dia kata kami akan menyembelih alus, iaitu yang dimaksudkan Amerika dan sekutu. Alus ni ialah sejenis ulat. Ulat yang dia ulat ni pelik lah. Dan dia ulat ni bila dia terkena badan manusia, dia membawa maut. Itu alus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkataan narfah ni sejenis ulat. Narfah fil asli dulu yakunu fi anusil ibil wal ghanam fayaqtulu. Di asalnya perkataan narfah ni sejenis ulat yang dia masuk ke dalam hidung unta dan dia membawa maut. Begitu. وسوف يرسل الله على رقاب يأجوج ومأجوج يأتي الله سبحانه وتعالى من تقدير فانترونيا أولا yang bernama نغفهنا tadi dan memakan tengkuk يأجوج dan مأجوج, maka mati mereka dalam keadaan itu. Apakah itu pelik? Apabila kita membaca surah Al-Fil di mana Allah سبحانه وتعالى menyebutkan ترميهم بحجارة من شجر وأرسل عليهم طارا أبابي ترميهم بحجارة من شجر. Mungkin orang pelik, mana Ababi boleh turun ke neraku kan, ambil sijil itu tadi, tak terbaku aku kasi, nak pelik aku, kerana itu adalah tanda kekuasaan Almighty Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu juga kalau kita fikir taman datang lah. Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan nabat. Jadi kalau Muhammad Sa'id Sahab dia boleh warning waktu itu menggunakan perkataan alus ulat itu tadi, maka apa susahnya untuk kita menerima maklumat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, kemudian bila mereka mati, mayat mereka bergelimpangan dan mengeluarkan bau yang teramat menjijikkan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan burung yang mana bentuknya itu Nabi gambarkan seperti unta yang memiliki dua bonggong. Ada kan unta dua bonggong. Maka burung-burung inilah yang akan membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj yang mengeluarkan bau yang teramat jijik ini tadi, membawa ke satu tempat yang tidak disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'miluhum fatafrahuhum haitsu syaa, iaitu burung ini tadi ambil mayatnya bawa ke tempat yang di mana yang dikehendaki oleh burung ini tadi. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang membersihkan muka bumi ini tadi daripada bau jijik mayat Ya'juj dan Ma'juj. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض كمليان. كان dah lama tak ada makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah memerintahkan untuk bumi ini tadi menumbuh. Kalau kita baca cerita Yunus ibn Matta, Nabi Yunus ibn Matta alaihi salatu wassalam, sekian lama dia berada di dalam perut ikan nun, tak tahu ke mana ikan nun membawa, ke lautan Hindi ke, ke lautan Atlantik ke. Maknanya begitu lama Nabi Yunus yang bersuara di dalam perut ikan nun dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selalu kita sebutkan kalau kita rasa ada bisikan kemalasan untuk kita bangun bertahajud kepada Allah, untuk kita bermunajat minta kepada Allah, kita fikir begini, aku ni Allah izinkan aku tidak dihantar ke dalam perut ikan nun, nun jauh di dasar lautan sana, sehingga kemudian aku perlu bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, seperti Yunus ibn Matta yang mendapat ujian yang begitu hebat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti aku dari kasur yang empuk ini tadi, maka wahai diri bangunlah untuk kemudian dapat berwudu, dapat mendirikan solat, dan kemudian sementara menunggu azan, as-salatu khairun minan naum, dapat sekian banyaknya mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini nak sebut Yunus ibn Matta dalam riwayat, dalam tafsir Ibn Kathir pun ada dia sebut, itu juga dalam tafsir-tafsir yang lain. Bila diluahkan kembali, dimuntahkan kembali oleh ikan nun ini tadi, di dalam keadaan lemah bagaimana? Lembik. Maka riwayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan pokok labu. Labu yang kemudiannya dimakan oleh Nabi Yunus ibn Matta. Kalau apa yang saya sebutkan ini tidak proof dari segi periwayatannya, again and again please correct me if I'm wrong. Tapi kata ini saya tak jumpa, mungkin saya tak jumpa penjelasan yang selain daripada ini. Maknanya nak kata, macam mana tepi laut, kita pergi logik lah, macam mana tepi laut boleh tumbuh pokok labu, dan kenapa pokok labu ni, kenapa tak tongkat ali, contoh lah ni, kan? Kenapa tak tongkat ali, kuat laut, kenapa pokok labu, kaji lah apa ada dalam pokok labu tu, pucuk labu tu, buah labu tu, apa yang ada di situ. Dan itulah kepentingan kita meneliti, observe tentang mukjizat ilmiah ini, sama ada dari Al-Quran maupun dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada cerita selepas kemusnahan, kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj, makanan tak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, in baki tamrata waradi barakata, waradi barakata. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bumi untuk menumbuhkan apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Fayawma idin ta'kulul atabatu minar rummanah. Allah sebut dalam Al-Quran buah delima. Kita sibuk kerja batu delima. Batu delima. Siapa ada batu delima? I pay you. You tell me how much. Kemudian test batu delima tu. Kalau masuk dalam air dia jadi merah, ini batu delima. Batu lima yang kita kejar. Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu kenapa batu lima, tapi yang penting buah lima Allah sebutkan. Dan begitulah Allah mengarahkan tumbuhnya pohon lima dengan buahnya, dan itulah menjadi makanan pada manusia yang ada, yang tinggal pada ketika itu, untuk meneruskan kehidupan. Baik. Hatta kemudian izba'asallahu rihan tayyibah fabainama hum kadhalika izba'asallahu rihan tayyibah. Maknanya ini sudah semakin hampir pada kiamat, iaitu Allah Subhanahu wa taala akhirnya dalam keadaan mereka begitu, Allah mengutuskan mengarahkan angin, rihan tayyibah ni angin yang baik. Untuk dengan angin, bersama dengan datangnya angin ini tadi Allah matikan datangnya Israel untuk mencabut nyawa golongan yang beriman. Yang tinggal selepas itu adalah mereka yang melakukan kejahatan dan perosakan di atas muka bumi, dan kiamat berlaku dengan dalam keadaan tanpa ada seorang pun yang beriman tinggal lagi, dan yang menyaksikan berlakunya zalzalah ini tadi adalah golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada gambar anak-anak bersama dengan busur dia. Bukan suruh kita semua jadi Robin Hood. But then Mungkin tunjuklah kat Panasonic ni, mana tahu keluar syarang ya, sampai ke White House ke. Jadi tak adalah senang-senang dia kata saya militant. No, I'm not militant. I'm a Muslim yang memperjuangkan yang memperjuangkan the understanding of what mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan tunjuk gambar anak panah ini, inilah dia yang musuh tu dipanggil Qausun dan kemudian anak panah tu dipanggil Syahmun, plural dia Syiham. Begitu, inilah senjata yang digunakan oleh Ya'juj dan Ma'juj yang pada ketika itu jadi Nabi SAW pun menggalakkan para sahabatnya untuk mendidik anak-anaknya agar belajar lemah tanpa menafikan kepentingan to develop persenjataan yang lain. Pada ini Nabi SAW menyebutkan perkara ini dan mengaitkannya dengan penjelasan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, kemudian ada satu hadis dulu saya sebut dulu tapi hadis ni hadis yang baik, sangat lemah. Dia mengaitkan cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ni, telinga dia besar gitu. Saya sekadar menyebut disebutkan oleh Al-Imam Al-Haytham dan begitu juga Al-Imam Al-Tabrani dan Imam Yahya bin Sa'id Al-Attar menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Maknanya bila kita jumpa hadis yang sahih dan dia tidak bertepatan dengan hadis yang lemah ini tadi, maka tinggalkanlah yang lemah itu tadi. Jangan kita mempertahankan benda yang lemah, kerana ini something to do with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dia khawatiri hadis-hadis yang lemah ini tadi dia sampai kepada hadis yang maudhu', hadis yang direka, yang tidak pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab Nabi dah bagi warning. Man talaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Siapa yang dengan sengaja berdusta pada aku tak sebut tapi dia kata aku sebut, qala Rasulullah, maka hendaklah dia menempah sikit dalam neraka. Sengaja dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau anak kita ditulis dalam form cita-cita dia nak ambil bahagian apa, ambil bahagian kajian hadis, masya-Allah, tabarakallah, itu satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja untuk anak kita, bahkan untuk kita, kerana dia kaji apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membezakan betul ke Nabi cakap ataupun sebaliknya ada pemalsuan sebagaimana yang selalu berlaku di kalangan golongan Syiah. Baik, selepas itu ada sedikit di sini. Hal tadu li zil qarnain alaqa bi suwar as-sin al-'azim. Adakah ada hubungannya tembok China itu dengan benteng Zil Qarnain? Jadi dia terus jawab dalam bentuk perbezaan. Yang pertama, anna sadda banahu Zil Qarnain di sadri hujumi Ya'juj wa Ma'juj. Yang pertama, dia kata Zul Qarnain bina benteng itu tadi, tembok itu, untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Wasur banahu abatir as-sayyidin li himayati mamlakatihim. Manakala tembok China itu dibina oleh dinasti-dinasti mereka, saya tak ingat dinasti apa untuk mempertahankan dinasti mereka, bukan untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj. So, you cannot simply say all. Ini mungkin bukan. Yang kedua, anna mawad as-sadd al-mazkura bi al-ayat al-hadid wa an-nahas, bahawa bahan yang digunakan untuk membina benteng tembok Zul Qarnain ini tadi adalah campuran besi dan tembaga. Manakala tembok China itu adalah batu-batu yang digunakan. Baik, yang ketiga, sadd Ya'juj wa Ma'juj mabna baina jabalain yasudd al-fatha bainahuma wa huwa al-mamar al-wahid. Adapun benteng Zul Qarnain ini di antara dua gunung, dia buat benteng begitu untuk menghalang, dia tak ada laluan yang lain dia bukan ada pintu utara, pintu selatan, tak ada. Itulah satu-satunya pintu. Jadi itu manakala bahawa saddun ala qumamil jibal, manakala tembok Cina itu jadi atas puncak puncak bukit, dan dia ada dia ada laluan-laluan dia. Dan yang keempat, saddu ya'juj wa ma'juj la yumkinu ihtiraquhu illa idza syaa Allah fi akhir az-zaman. Dia kata tembok benteng Ya'juj dan Ma'juj ini tak mungkin dimusnahkan sehinggalah ke akhir zaman, sebagaimana yang telah pun ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita tahu tembok kena sudah pun ditembusi sebelum ini. Baik. Soalan seterusnya, limadha lam taktashif al-aqmar as-sina'iyah sadd Ya'juj wa Ma'juj? Kenapa satelit tidak dapat mengesan benteng atau tembok yang dibina oleh Ya'juj dan Ma'juj? Baik, sini kita baca huraian. Ma'rifatu jami'i biqa'il ardi wal ihatati bima fihima min al makhluqat la yaqdiru 'alayha illa Allah 'azza wa jalla. Ma'rifah maknanya pengetahuan. Pengetahuan berkenaan dengan semua maklumat. Berkenaan dengan muka bumi. Berkenaan dengan alam semesta. Kita sebut, kita ni dalam Milky Way. Galaksi lima sakti. Dengan jumlah planet yang sekian. Kemudian ada galaksi lagi. Adakah sebelum ini dapat digambarkan sebegitu rupa? Sehingga orang seperti Galileo. Dan yang waktu dengannya pada ketika itu dihukum mati, dibakar hidup-hidup kerana dia menyatakan bahawa bumi ini bulat setia bentuknya. Padahal gereja pada ketika itu, sebelum revolusi Perancis, gereja pada ketika itu telah menetapkan bahawa bumi ini rata. Jadi jangan ada sesiapa yang mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh gereja pada ketika itu. Maknanya manusia pada ketika itu belum sampai kepada makrifat, pengetahuan berkenaan dengan itu. Jadi nak cuba apa kaitan alladhi ahata bikulli shay'in 'ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala ni maha meliputi pengetahuan. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan tidaklah setiap daun yang jatuh ke muka bumi itu melainkan Allah maha mengetahui pukul berapa dia jatuh, berapa detiknya, dan dia jatuh ke macam mana. Ada kita tahu kenaan dengan itu? Ada tak? Mungkin belum ada peralatan. Mungkin kalau ikut slang peraknya tak ada khajir, saya khajir. Nak buat apa cipta alat, letak alat tu di setiap pokok so boleh syukar. Boleh kira berapa banyak daun jatuh pada hari itu dan tepat spesifik pukul berapa daun itu jatuh. Untuk apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tadi, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tak ada satu daun pun yang gugur daripada pepohonan di muka bumi ini melainkan Allah maha mengetahui berkenaan dengan. Nak menunjukkan Allah itu maha meliputi ilmu pengetahuan. Begitu juga tentang penciptaan satelit dan peralatan teknologi yang lain-lain. Macam mana mungkin tak boleh kaji? Kalau betul ada Ya'juj dan Ma'juj bagi golongan free thinkers, kalau betul ada satelit, imamlah kaji lah. Talk to me about dimension, X dimension. So where is it? Kalau betul kita boleh kesan 3D, 4D, XD. Now where is it? Kalau begitu. Again and again dia sebut di sini. Aw ja'ala bainahum wa bainan nasi asya' tamna'u minal wusuli ilayhim kama hasala li bani Israel sayna baradallahu alayhim utti. Jadi di sini pengarang mengaitkan tentang cerita Bani Israel yang tersesat selama 40 tahun. Bukan 4 tahun. 40 tahun dia pusing-pusing situ, tak dapat keluar daripada padang pasir. Di China itu jadi. Bukannya besar sangat pun. Kalau pun mereka mereka selalu jauh tersasar, setahun dah boleh keluar. Tapi kerana kedegilan dan kesombongan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka tih. Tih ni bukan tih. Tih ni maknanya tersesat. Tak jumpa jalan keluar selama 40 tahun. Allah menghukum mereka. Jadi wallahu a'lam. Mungkin belum ada lagi teknologi yang terbaik untuk satelit ni tadi dapat zoom detect where is Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Jadi penutup kepada penjelasan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Qala al-Qadhi Iyad, al-Imam al-Qadhi Iyad menyatakan, al-hadith al-waridah fi Ya'juj wa Ma'juj. Iaitu menghuraikan tentang hadis-hadis yang warid, hadis-hadis yang diperakui sahih, yang membantu kita untuk memahami Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun bukan tujuan kita untuk menimbulkan fear kepada orang ramai bahawa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, maka mari kita buat benteng rumah yang kukuh. Tidak. Wa innama to convey the message, dan untuk meyakinkan manusia bahawa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dari segi hukum hakam, dari segi hududnya, dari segi mukjizat ilmiahnya, bahkan hatta dari segi maklumat berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini mesti diimani 100%. Cuma bagaimana kita meyakinkan manusia, convince kita dan memahamkan diri kita sendiri, yang inilah yang kita buat kajian ilmiah. Selain daripada kita memperakui kecanggihan teknologi satelit dalam masa yang sama, kita juga memperakui apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun waktunya belum tiba. Ini soal keimanan, keyakinan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذه الأخبار على حقيقتها كتب الإمام القاضي عياض خبران خبران إني pada hakikatnya يجب الإيمان بها mewajibkan untuk kita beriman pada لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامة الساعة kerana keluarnya يأجوج dan مأجوج ini adalah merupakan salah satu daripada tanda-tanda terakhir akan berlakunya kiamat. وقد ورد في خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرتهم. Dan telah disebutkan dalam hadis-hadis ini bahawa tak ada kekuatan bagi sesiapa yang ada di kalangan manusia pada ketika itu untuk membunuh mereka kerana terlalu ramainya mereka. Orang Jawa sebut saking, maknanya begitu ramainya, begitu ramainya mereka. Wa annahum يحشرون نبي الله عيسى عليه السلام sehingga mereka ini berjaya mengepung menjadikan Nabi Isa dan orang-orang yang beriman para pengikutnya ketika itu terkepung. Baik, kemudian فيدعو عليهم فيهلكهم الله أجمعين بالنار. Dan kemudian penjelasan hadis tadi lah, Nabi Isa dan orang-orang yang beriman semuanya berdoa kepada Allah minta perlindungan dan akhirnya Allah melindungi mereka dengan menghantarkan dur, iaitu ulat yang dinamakan naqab pada tengkuk-tengkuk mereka, dan dengan itu musnahlah mereka dengan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. فَيُؤْذُونَ الْأَرْضَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِنَتِنِهِمْ فَيَدْعُوا عِيسَى وَأَصْحَابَهُ رَبَّهُمْ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا فَتَحْمِلُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Baik. Dan dengan itu disebutkan semula hadis ini, kata Imam Al-Qadhi Iyad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan pula burung yang bentuknya kalau dilihat dari jauh seperti unta yang memiliki dua punggung, mungkin kerana dia besar. Tak tahulah Garuda tu di sana, saya tanya orang Indonesia, Garuda tu ada ke tak ada? Dia kata bohong. Itu semua sebagai lambang je lah. Kalau ada Garuda tu besar lah. Maknanya. Kan? Baik. Fayusirullahu alaihim faran fatahmiluhum haitsu syaa Allah. Dan mereka inilah, iaitu burung-burung ini tadi yang akan mengangkut mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj, dan kemudian Allah membersihkan semula bumi ini dengan menurunkan hujan. Baik. Soalan terakhir di sini, hal yajibu 'alal muslimina qitaluhum? Adakah wajib? Jadi kita pasal jihad. Kan? Jihad ini berkelangsungan sampai hari kiamat. Adakah wajib bagi orang-orang Islam pada ketika itu memerangi mereka? Jawabannya, lah, tidak. Kenapa tidak? Lima taqaddama min qisati Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah Nabi Isa. Nabi Isa bukan mengarahkan orang-orang yang beriman pada ketika itu melancarkan serangan counter attack kepada Ya'juj dan Ma'juj, tetapi lari menyelamatkan diri. Wa anna Allah azza wa jalla qala li Isa. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada Nabi Isa apa arahannya, inni qad bu'ithtu 'ibadan li la yadani li ahadihim li qitalihim harrij 'ibadi ila at-tur. Ini hadis dalam Sahih Muslim menunjukkan pada ketika itu perintah jihad melawan Ya'juj dan Ma'juj adalah tidak wajib. So kalau kita simplistik bahawa Benjamin Netanyahu itu Ya'juj dan Ma'juj kerana kejahatan dia, kalau ambil sini, oh tak wajib lawan tu Benjamin Netanyahu and the gang Freemason Illuminati, tidak begitu. Perintah jihad pada ketika ini digantung kerana kerana jumlah Ya'juj dan Ma'juj ini terlalu ramai, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahawa kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj itu bukan bukan dengan mata pedang, bukan dengan anak-anak panah yang dilancarkan oleh orang-orang Islam, tetapi dengan ular. Sebagaimana jihad Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berhadapan dengan Namrud, iaitu jihad dengan nisan, dengan hujjah berhadapan dengan Namrud, yang akhirnya Namrud itu mati dengan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan ba'udah Namrud. Nah, begitu juga di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Isa, jadi rujukannya dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, inni qad ba'athtu 'ibada, sesungguhnya aku telah mengutuskan kumpulan manusia, la yadani li ahadin bi qitalihim, tak seorang pun yang ada kemampuan untuk memerangi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa pada ketika itu, fahrij 'ibadi ila tu, maka bawalah, selamatkan semua hamba-hambaku yang beriman ini, bawa mereka ke setur, bawa mereka ke gunung yang disebutkan itu tadi. Jadi begitulah tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simpulan daripada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan telah pun kita mulakan perbincangan yang tempoh hari menunjukkan di sini bahawa apa yang dinyatakan di dalam surah Al-Kahfi berkenaan dengan Zulqarnain bukan hanya kisah silam yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan untuk Nabi ceritakan kepada para sahabat, dan kemudian kita bacanya dalam bentuk ibadah, kita bertilawah membaca surah Al-Kahfi dan kisah berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, bukan sekadar untuk kita mendapat pahala ibadah membaca ayat-ayatnya, wa innama tugas kita untuk convey the message dan convince people how we make them understand berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga dengan itu mereka yakin, mereka beriman kepada setiap ayat, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Dan bila kita jelaskan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kronologi itu, makin meyakinkan manusia bahawa Muhammad is the messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dapat kita tunaikan upah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tunaikan. Apa dia? Balighu anni walau ayat. Kita dapat ayat cerita berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, sampaikan, masukkan ke dalam apa juga lah, wasilah perantaraan, masuk dalam Facebook, mungkin boleh masuk dalam Facebook, sampai Facebook kepada Presiden Barack Hussein Obama, kot dia baca Ya'juj dan Ma'juj, dan sehingga dengan itu mudah-mudahan dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti berkatnya nama Hussein yang ada pada Barack Hussein Obama itu tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hidayah buat semua. Jadi selamat menyampaikan mesej dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mohon ampun dan maaf ada terlanggar perkataan. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.